Dan memang ada nanti dawabit atau rambu-rambu bagaimana seseorang itu diperkenankan untuk meminta, yaitu di saat dia butuh, dan batas wajar, bukan menjadi pekerjaan. Sebab ada orang sekarang kerjaannya minta, biarpun sudah kaya, rekeningnya mah banyak, dia minta, bahkan itu diijazahkan turun-temurun jadi peminta-minta. Dan memang dia dari awal hidup, dia mulai sadar pengen jadi peminta-minta. Sebab dia dipikir sama dia, daripada bekerja capek, ternyata gaji meminta lebih banyak. Sehingga ada perusahaan peminta-minta. Rombongan peminta-minta. Grup. Rombongan satu mobil turunkan di sana-sini. Bahkan ada memang orang tidak bisa dimuliakan di rumah. Dia lebih senang meminta-minta. Karena dengan minta cukup mengulurkan tangan, dia mendapatkan sesuatu. Dan itu ada sifat kerendahan. Bahkan pernah suatu ketika ada beberapa orang menemukan seorang ibu yang kerjaannya meminta-minta kena terik matahari, menutup kepalanya dengan kerudung sambil wajahnya, matanya ditutup dengan tangan karena dia kena terik matahari, mengulurkan tangan minta. Akhirnya coba ditolong oleh beberapa anak, beberapa orang. Ditolong, diajari sholat, dikasih makan, dimuliakan, pengen apa saja. Akan tapi hanya bertahan 3 hari, setelah itu hilang, nongol lagi di tempat tersebut. Memang orang tidak bisa mulia, karena memang jiwanya jiwa rusak peminta-minta. Makanya kalau orang itu punya jiwa jelek seperti itu Nabi marah dengan yang demikian itu. Sehingga minta itu kadang-kadang dengan bermacam-macam cara, baik dengan halus atau dengan kasar. Sehingga ada sifat mulia, iffah. Afif adalah orang yang tidak gampang meminta-minta dan punya rasa malu. Bahkan lebih parah lagi kalau sudah orang punya sifat kotor, jelek seperti itu, tidak pandang apakah dia menjadi ulama, jadi ustaz, atau jadi pun kerjaannya meminta-minta. Bahkan mungkin minta-minta pun atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih kejam lagi, merampok. Merampok. Bahkan meminta dengan cara membuat orang malu, itu juga sebuah kesalahan. Yang sering kami sampaikan bahwasanya ada sebagian orang yang kerjanya meminta-minta. Kadang-kadang memintanya dengan makomnya, karena dia seorang kiai, langsung nembak murid-muridnya, enggak bisa nolak. Mana cincinnya, kasih buat saya itu. Mana ada duitnya Pak Haji, Masya Allah. Jadi Pak Hajinya enggak enak nolak. Ini termasuk al-akhdu bil haya'i akhdu bisayf, seperti orang rampok halus. Jadi kebiasaan meminta-minta ini naudzubillah terus berkembang, dan tidak akan mandiri orang tersebut. Tidak akan orang mandiri, sementara rezeki sudah dijatah oleh Allah. Dan dia sepanjang waktu terus rendah, rendah, rendah, rendah. Kecuali dia punya mata buta, tidak bisa bekerja sama sekali, wajar dia meminta ini. Tapi selagi masih bisa bekerja, jangan, masih bisa. Baik. Kembali kepada Allah Al-Hasib yang bakal mencukupi kita. Kalau sudah orang kembali kepada Allah, aman tadi. Keyakinannya Allah yang bakal memberi, mencukupi. Kemudian setelah itu, dia tidak mudah merengek kepada manusia. Lebih dari itu, dia akan senang untuk menjadi orang yang bisa mencukupi orang lain, karena Allah senang dengan sifat-sifat hamba yang mudah memberi kepada orang lain dan mencukupi orang lain. Baik. Nama Allah berikutnya adalah Al-Jalil, Zat yang Maha Agung. Disifati, diberi nama Al-Jalil. Allah, nama Allah adalah Al-Jalil yang Maha Agung. Sesuatu akan disifati dengan keagungan, dengan sifat yang khusus namanya Al-Jalal, adalah jika zat tersebut adalah telah menghimpun segala macam sifat-sifat kemuliaan. Jadi kalau sudah namanya Jalil, mempunyai sifat Al-Jalal. Al-Jalal itu satu sifat yang menghimpun segala sifat kemuliaan. Misalnya apa? Kaya, suci, berilmu, maha berilmu, maha kuasa, Dan segala sifat kemuliaan itu tersimpulkan dalam Al-Jalil. Al-Jalil, Al-Jalil Al-Mutlak. Jadi kalau sudah disebut dengan Allah Zat yang Maha Agung, maka terhimpun di dalam sebutan ini adalah segala sifat-sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Jalil. Memang kalau kita beri makna yang sederhana adalah Maha Agung. Agung dari sisi mana? Kemarin kita sebut Kabir. Allah juga Maha Agung. Sehingga ada Al-Azim. Jadi kalau Azim, Kabir, Jalil ini semua maknanya agung. Cuman kalau Kabir, Al-Kabir itu lebih terarah kepada makna agungnya Zat Allah. Agungnya Zat Allah itu Al-Kabir. Kalau Jalil, makna agung Al-Jalil lebih mengarah kepada kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu. Makanya tadi Al-Jalil menghimpun segala sifat-sifat Allah. Kalau sebut Al-Jalil lebih mengarah kepada sifat-sifat, terkumpulnya sifat-sifat kemuliaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau Al-Kabir lebih mengarah kepada agung Allah, maksudnya zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Al-Jalil merangkum menghimpun tentang sifat-sifat kemuliaan. Tapi tetap kalau kita sederhanakan maknanya adalah Maha Agung tadi. Allah Subhanahu wa taala sempurna. Al-Jamil misalnya. Al-Karim. Al-Qadir. Ini semua kembali kepada sifat nama Allah Al-Jalil. Misalnya Al-Jamil. Al-Jamil Al-Haq Al-Mutlak. Allah Al-Jamil yang Maha Bagus. Kalau sudah diberi nama Maha Bagus Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah kalau sudah kita menyebut Allah Al-Jamil yang Maha Bagus, maka tidak ada segala kebagusan yang di semesta ini kecuali itu karena kembali kepada Allah. Begitu juga kalau kita menyebut Allah Al-Jalil, tidak ada segala bentuk keagungan yang ada pada semesta ini kecuali semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hamba-hamba ini ada yang mengambil dari sifat-sifat yang terkandung dari makna Allah Al-Jalil, yaitu orang-orang yang berusaha dia untuk membenahi sifat-sifatnya. Kalau untuk Allah, sifat-sifat Allah yang sangat khusus untuk Allah. Sehingga seorang hamba yang berusaha dia untuk membenahi sifat-sifat batinnya, membersihkan hatinya, akhlak yang mulia, perilaku hati yang saling mencintai, hati yang tawadu, hati yang tidak sombong, hati yang tidak riya, hati yang tidak dendam, hati yang punya mahabbah kepada Allah, sifat-sifat hati, kemuliaan hati. Maka ketahuilah di saat seperti itu, ini manusia yang jalil, agung ini manusia ini. Karena dia mempunyai sifat-sifat kemuliaan. Akhlak yang mulia. Hati yang mulia, hatinya agung, hatinya bersih, terhindar dari bermacam-macam penyakitnya, maka seorang ini disebut sebagai jalil. Cuma ingat Al-Jalil mutlak hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang disebut agung itu, agung makna jalil di sini adalah jika hamba tersebut telah berusaha untuk menghimpun sifat-sifat kemuliaan yang ada di dalam hatinya. Urusan dengan orang lain dermawan, sifat di dalam hati kedermawanan. Ringan tangan, mudah membantu kepada orang lain. Lihat, ya, kalau ada orang marah kepadanya, dia adalah bisa bertahan untuk tidak membalas amarah itu dengan amarah. Disakiti pun tidak membalas. Lihat. Kalau sudah semacam ini, menjadilah orang ini mulia, agung nih orang ini. Di hadapan manusia, semua orang bisa menyadari mana ini. Semua orang mengerti kalau orang dimarahi tiba-tiba tidak marah, kita akan kagum kepada dia. Orang dermawan, kita kagum kepada dia. Disakiti tidak marah, kagum kepada dia. Itulah agung dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita memahami Allah adalah Al-Jalil yang telah menghimpun, terhimpun di dalam zat Allah sendiri satu sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat kemuliaan, segala sifat kemuliaan, maka tersimpun dalam nama Allah Al-Jalil. Maka kalau kita ingin mengambil bagian daripada sifat kemuliaan Allah Jalalah, maka hendaknya kita berhias hati kita, kita hiasi hati kita dengan sifat-sifat kemuliaan. Dan ini telah dipanjang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin, berbicara tentang keajaiban hati dan bagaimana membersihkan hati. Dan pungkasan dari pengajian itu nanti, kalau orang sudah membersihkan hati, secara otomatis ini akan menjadi manusia agung di dunia dan agung di akhirat, seorang yang mulia di dunia dan mulia di akhirat. Kemudian yang ketiga adalah Al-Karim, Allah Zat yang Maha Pemurah, Karim pemurah. Jika berjanji tidak pernah ingkar, memberi-meri. Jika memberi tidak pakai ukuran. Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pemurah. Jika berjanji akan memberi, akan ditepati untuk memberi. Dan kalau sudah memberi, Allah enggak pakai ukuran. Bagi ukuran akal kita atau ukuran hakikat yang bisa diindra oleh mata kita. Kalau pakai hakikat ukuran akal, makhluk kurang ajar kepada Allah masih dikasih oleh Allah, enggak bisa nerima akal kita. Seorang kafir diberi oleh Allah. Diberi kekayaan, kenikmatan Al-Karim, dan Allah sungguh Maha Pemurah. Dan tidak pernah di saat memberi hitung berapa diberikan, tidak. Allah memberi dan memberi dan memberi dan tidak mengharap kembali. Itulah Allah Al-Karim. Maka seorang hamba yang faham bahwasanya Allah Maha Pemurah, yang menyanjung juga orang-orang yang pemurah, maka hendaknya seorang hamba mengambil bagian daripada sifat-sifat kemuliaan yang dimiliki oleh Allah, yaitu sifat pemurah. Makanya seorang hamba yang sudah berbekal dengan sifat-sifat ini disebut oleh Imam Ghazali hadhil khisal, sifat-sifat kemuliaan seperti ini, sifat pemurah, mudah memberi, tidak pakai hitungan. Qad yatajammal 'abdu biktisabiha, sehingga seseorang mungkin menghiasi diri sendirinya dengan berusaha untuk menjadi seorang yang pemurah. Akan tapi kalau sudah manusia fi ba'dil umur, tidak bisa terus menerus, ada sesaat. Kita bisa memberikan kepada seseorang, tapi kan kita bosan kalau tiba-tiba orang itu terus-terus. Tapi Allah tidak pernah bosan, tetap ada batas kita itu. Pun demikian seorang hamba yang selalu memberi-memberi biarpun ada batas, tetap dia disebut sebagai seorang karim, karim, seorang pemurah. Hadarujul karim, hadarujul karim, ini adalah orang pemurah. Biarpun ada batasnya, nisbi. Kalau Allah tidak ada batasnya, Zat yang Maha Pemurah akan memberi dan memberi tidak pakai hitungan. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang sifat yang memberi ini adalah bisa disebut sebagai karam. Hendaknya manusia seperti itu. Jadilah engkau adalah pemurah, mudah memberi dan memberi dan memberi. Maka saat itu seorang hamba berhak untuk digelari sebagai Al-Karim, Zat yang Maha. Kalau Allah Zat yang Maha Pemurah, kalau seorang hamba Al-Karim adalah seorang yang sangat dermawan. Pernah disebut, Nabi pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqulu li syajaratil 'inabi al-karma. Al-karam, al-karama. Nabi pernah melarang untuk menyebut pohon kurma itu al-karam. Karam itu adalah nama daripada pohon kurma, pohon anggur. Anggur itu karam. Syajaratul inab, pohonnya karam. Sebab kata Rasulullah, al-karam itu layaknya hanya untuk seorang muslim saja. Masa pohon kau beli gelar karam, sementara itu adalah paling pantas untuk manusia yang dermawan. Nah, kenapa kok istilah karam itu berlaku untuk yang namanya anggur? Karam itu anggur itu karena anggur itu lihat. Dia itu dari pohonnya, pohon yang paling lembut mungkin begitu. Dijelaskan pohonnya tidak keras pohonnya kayak merambat. kemudian buahnya segar, manis, kemudian dia tidak mau menjulang tinggi, selalu merambat yang mudah untuk dipetik, enggak berduri. Ini gambaran. Dan begitulah seorang itu kalau karim, kalau orang itu seorang yang dermawan, ya kayak begitu, gampang untuk kita mendapatkan kebaikan darinya, enggak susah untuk mendapatkan kebaikan darinya, enggak susah dan enggak menyakitkan dia. Ada orang memberi tapi menyakitkan, ada durinya, ngomongnya enggak enak. Bagaimana seseorang memberi lalu berterima kasih? Ini kan aneh lah, ini luar biasa ini. Terima kasih Bu, ya Allah. Bisa mengambil dari sini, ya Allah, terima kasih. Tapi ada orang ngasih, wah ini kerja ya. Masalah, gini terus, nerima terus, sampai kapan gini. Ini ambilnya, insya Allah ya, cepat ya. Buat modal, biar kaya, nih, biar gak minta-minta lagi. Lah, ini kayak enak bener tuh. Tapi Al-Karim tidak. Memberi dengan kelembutan. Bahkan dia merasa bahwasanya saya butuh kepada kedatangan mereka ini. Seperti pohon anggur. Gampang untuk diraih. Pohon kelapa menjulang tinggi ke atas. Pohon anggur ini gambaran karam. Pohon anggur disebut sebagai pohon karam karena dia adalah mudah memberi, enak. Dia ke bawah. Merambat. Tidak berduri. Enak. Begitulah seorang manusia. Dia adalah karim, kor mudah dijangkau. Dengan manusia tidak menjaga jarak. Saya itu orang kaya, harus beda bergaul saya dengan. Gitu kan kelas menengah ke atas. Pengajiannya pun harus beda pengajian orang kaya. Apalagi semuanya membuat beda-beda-beda. Sehingga orang ngadep enggak berani. Tapi ada orang kaya yang subhanallah, sudah dermawan, membaur, duduk dengan orang banyak, insyaallah. Dan contoh imamnya adalah Nabi SAW. Duduk Nabi bersama orang fakir, kadang makan dengan orang fakir, berjalan dengan orang fakir. Nabi SAW karam, beliau adalah karim. Karim yang sangat dermawan. Mudah untuk mendapatkan kebaikan dari Nabi SAW. Mulai dari kebaikan pemberian, dari kebaikan perilaku, karena Nabi adalah Al-Karim. Kalau kita bicara tentang manusia yang karim, karim, karim, maka Nabi Muhammad adalah karim yang sesungguhnya. Akan tetapi karimnya Nabi Muhammad pun nisbi. Paling bagusnya manusia, paling dermawannya manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karim yang sesungguhnya tetap adalah Allah Subhanahu wa taala Al-Karim. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah ahsanal jaza. Syukran katsiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hadirat yang ingin bertanya, kami persilahkan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan masing-masing satu pertanyaan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Yahya yang kami hormati, Wan ada pertanyaan. Masalah bid'ah ya, kami belum paham. Kitab. Bid'ah. Bid'ah. Ketika kita mengikuti pendapat ulama yang membagi bid'ah itu kepada bagi dua, bid'ah sayyah dan hasanah, itu kriterianya gimana? Kemudian kenapa kebanyakan dari fuqaha mengatakan seperti sholat raghaib, sholat nisfu sya'ban, juga doa-doa yang dibaca ketika membasuh anggota wudhu, itu kenapa mengatakan bid'ah yang saya? Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya yang saya hormati dan yang selalu Allah muliakan, saya mau bertanya, apakah emas yang digadaikan itu wajib dizakati apa tidak? Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama masalah bid'ah. Itu bisa dilihat di salah satu CD yang sudah beredar, sunnah dan bid'ah. Cuman kalau sudah ditanyakan, bid'ah itu secara bahasa adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru adalah bid'ah. Kalau hari ini ada, kemarin enggak ada, itu bid'ah baru. Sesuatu yang baru yang dihadirkan, kullu muhdats, segala yang baru itu bid'ah. Cuman tidak semuanya bid'ah adalah jelek. Karena riwayat sahih dari Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengomentari sholat berjamaah di malam bulan Ramadan dengan maraknya para jamaah. Sayyidina Umar mengatakan, ni'mal bid'atu hadihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ini adalah sanjungan dan sepakat. Orang yang ngerti syariah Nabi Muhammad mengetahui bahwasanya Sayyidina Umar waktu itu menyanjung begitu indahnya perkumpulan orang-orang yang beriman, yang berkumpul melakukan sholat traweh, yang semula hanya kelompok-kelompok-kelompok, kemudian dikumpulkan kepada Sayyidina Ubay. Sayyidina Ubay bin Ka'ab, kemudian setelah itu Sayyidina Umar melihat maraknya sholat itu, lalu beliau berkomentar, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maka nikmah, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Dari ini menunjukkan bahwasanya ada bid'ah yang baik. Akan tapi di saat kita bicara tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kulla muhdatsin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah kulla dalalatin finnar, Nabi menyatakan pakai kulla bid'atin, semua bid'ah adalah sesat dalalah, wa kulla dalalatin finnar, segala sesuatu kesesatan adalah di neraka. Maka para ulama menjelaskan di sini bid'ah yang dimaksud oleh Rasulullah itu apa, sehingga perlu namanya bid'ah syar'iyah. Ada bid'ah lughawiyah dan bid'ah syar'iyah. Yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab adalah bid'ah lughawiyah. Secara bahasa, hal yang baru ada yang baik, ada yang buruk. Kalau bid'ah syar'iyah, bid'ah secara syara' semuanya adalah dolalah. Seperti yang disabdakan Rasulullah, kulla bid'atin dolalah, bid'ah syar'iyah. Tapi kalau menurut bahasa, pembagian bid'ah jelas, ada bid'ah. Para imam bagi bid'ah adalah hasanah. Secara bahasa ini adalah hal yang baru. Akhlam bid'ah sesuai hadis Nabi, kulla muhdatan bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ini harus kembali, apa yang dimaksud Rasulullah dengan kulla bid'atin dolalah, kulla muhdatatin. Apakah semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah adalah bid'ah, yang dolalah, yang finnar? Ini harus, kalau memang semua yang tidak dilakukan Nabi Muhammad adalah bid'ah, dolalah dan finnar, alangkah banyaknya bid'ah yang kita lakukan. Ada yang buru-buru membagi, ya kalau urusan ibadah saja ini, kalau bukan ibadah maka tidak dikatakan bid'ah dolalah. Ini termasuk orang yang paling unik, belum apa-apa sudah membagi. Mana Nabi menjelaskan kullu bid'atin fid dunya atau kullu bid'atin fid dini? Nabi tidak membedakan antara bid'ah fid din di dalam urusan agama atau fid dunya urusan dunia. Nabi kullu bid'atin. Mestinya kalau pakai tafsir berjelas kullu bid'atin, apakah itu dunyawiyah atau ukhrawiyah, diniyah atau dunyawiyah, adalah bid'ah. Mestinya begitu. Maka para ulama memahami daripada tek-tek hadis-hadis Nabi, sementara dipadu lagi dengan man sanna fil islami sunnatan hasanat. Loh, nah ini kurang lebih nih. Sesaat mengatakan kullu bid'atin dhalalah, segala yang baru adalah sesat, tapi Nabi tiba-tiba berkata man sanna, barang siapa yang membuat. Loh, ini gimana, hanya kalimatnya beda. Sanna fil islami sunnatan hasanatan, maka di dalam Islam ada sunnah hasanah, maka falahu ajruha wa ajru man amila biha, maka orang tersebut mendapatkan pahala, dan pahala orang yang mengamalkan satu program kebaikan yang tidak pernah ada pada Nabi, kemudian dibuat oleh orang tersebut, banyak pengikutnya, dia pun mendapatkan pahala. Nah ini contohnya apa? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Jangan dikatakan itu sunnah-sunnah Nabi, jadi sunnah Nabi yang baik. Lah ini termasuk salah satu pensyarah dari Saudi, maka sunnah Nabi yang baik. Dia enggak sadar, berarti dia akan ngomong setelahnya sunnah Nabi yang jelek. Astagfirullah, kafir dia sebetulnya. Dia mensyarahi, lihat, sunnah Nabi hasanah, sunnah nabawiyah al-hasanah, as-sunnah an-nabawiyah lah. Ini adalah sunnah Nabi yang bagus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Enggak sadar di bawahnya ada lanjutan. Man sanna fil islami sunnatan sayyatan. Ayo. Ada sunnah Nabi yang jelek, Artinya kalau orang membuat satu program yang jelek, kemaksiatan, perkumpulan yang mengundang kepada kemurkaan Allah, dimulai, maka terus dilakukan oleh orang yang datang setelahnya, maka dia mendapatkan dosa itu. Digabungkan para ulama itu melihat hadis begini, ternyata kalau diamati, tidak semua yang baru ternyata jelek, buktinya ada yang baru disanjung. Dan ini urusan apa saja, segala yang baru bermanfaat, mengundang kebaikan, termasuk diantaranya. Contoh, jika ada orang berkumpul di gardu di perempatan jalan, kemudian setelah berkumpul di situ ada orang yang joget, goyang pinggul, segala macam. Diadakan di setiap tahun, tahun apa begitu. Marak tahun itu, sehingga dicatat oleh kepala desanya bahwasanya ini acara menarik, ramai. Akhirnya terus dijalankan. Setiap tahun sampai 1000 tahun. Berarti yang membuat ini mendapatkan dosa karena dia yang meletakkan pertama. Karena masanna sunatan saya jelek. Berkumpul. Tapi kalau ada orang tiba-tiba kebalikannya, ini berkumpul atau maksiat. Kalau ada orang ngumpulin orang, ini orang pada main-main enggak karu-karuan, keliaran sana sini. Sudahlah akan saya kumpulkan di lapangan setiap hari apa? Hari Jumat deh. Saya kumpulkan hari Jumat biar di situ ada satu orang ngasih tausiah. Kemudian sambil zikir, apakah baca istighfar atau solawat, kumpul. Tak taunya apa, menarik kata kampung sebelah. Dilaksanakan terus. Berarti dia membuat sesuatu yang baik, menghentikan kemungkaran. Berarti ini sanna fil islami sunnatan hasanatan. Nah, ini kasusnya kayak begini. Tapi lihat, bagi orang yang buta, tiba langsung ini bid'ah, Nabi tidak pernah ngajari kita kumpul seperti itu. Siapa yang nyuruh solawatan bareng-bareng begini? Ini hidup, dari mana nanti? Begitu mudahnya orang mengatakan bid'ah, makanya perlu definisi. Bagaimana bid'ah itu? Apa itu definisi bid'ah? Ini panjang sebenarnya kisahnya. Bid'ah, orang mendefinisikan bid'ah macam, ada belasan definisi bid'ah. Ada sebagian mengatakan bid'ah itu yang tidak pernah dilakukan Nabi adalah bid'ah. Oh bukan, salah itu, bukan itu definisi. Yang tidak dilakukan Nabi tidak semuanya bid'ah. Yang tidak dilakukan Nabi tidak semuanya bid'ah. Banyak tidak dilakukan Nabi tapi dilakukan oleh para sahabat Nabi, para ulama. Kemudian, apa kalau begitu? Kalau bikin contoh terlalu banyak, contoh buat contoh apa? Memangnya yang kita lakukan ini semuanya ada pada zaman Nabi SAW. Memangnya maksudnya apa? Kita harus persis, enggak mampu kita. Sunnah Nabi, kita harus gini-gini. Sekarang aja yang katanya anti bid'ah, tiba-tiba witirnya doanya panjang. Memangnya Nabi pernah mengajarkan, itu ibadah loh ya. Coba witir yang ada di Mekah itu kan panjangnya, sepanjang-panjangnya. Memang Nabi pernah mengajar witir, itu kan tidak ada aturannya. Memang betul, tapi itu tidak bid'ah. Biarpun itu nambah urusan ibadah, mestinya kalau urusan doa witir adalah Allah mahdini fiman hadain wa amin, selesai. Tapi doa panjang lebar sampai ke sana kemari. Ya. Itu juga ibadah, ayo tidak dikatakan bid'ah. Jangan sampai kita mengatakan bid'ah karena saya tidak senang, maka saya katakan bid'ah. Kalau saya senang tidak bid'ah, itu hawa nafsu. Jadi ada definisi bid'ah itu kayak apa? Ulama mendefinisikan bid'ah bermacam-macam. Di antara yang mengatakan bid'ah itu thariqatun fid-dini, dikhususkan kepada agama, bukan urusan dunia. Dikhususkan agama, kenapa? Karena pembahasan adalah agama untuk dihukumi bid'ah. Kalau selain itu adalah halal haram. Orang membuat perkumpulan untuk disco adalah haram, sudah, enggak usah disebut bid'ah duniawi. Tapi urusan agama yang sangkut pautnya dengan agama, maka thariqatun fid-dini, orang membuat cara di dalam urusan beragama. Mukhtara'atun yang dibuat-buat, tidak ada contoh dari Nabi SAW. Akhirnya mukhtara'atun tidak dikembalikan kepada firman Allah, tidak bisa kepada hadis Nabi, tidak bisa berat biarpun dalil umum. Tapi kalau masih bisa dikembalikan secara umum, boleh. Contoh, zikir bersama itu ada tidak bimbingan dari Nabi loh. Kan ini kan pertanyaan aneh. Kalau kembali kepada definisi thariqatun fid-dini, cara beragama, beribadah, zikir. Mukhtara'atun diada-ada, enggak pernah ada contoh dari Nabi. Maknanya apa? Bukan Nabi mencontohkan begitu. Tidak, akan tapi maksudnya kita itu sunnah Nabi itu secara umum Nabi mengizinkan. Secara umum ada namanya dalil am, ada dalil khos, ada am. Jadi kalau bisa umumil adillah, kalau bisa masuk dalil am misalnya yadkurunallahu qiyaman wa qu'udan, berzikir kepada Allah, atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu, berselawatlah kalian. Ini adalah enggak ada ketentuan, berselawatlah kalian harus sendiri-sendiri, enggak ada. Tidak juga keterangan soal berselawat kalian harus bareng-bareng, enggak ada. Sallu, bahkan kalau muqtada ad-dhamir, kalau tuntutan dari dhamir bunyinya sallu, ya berselawatlah kalian, ya bareng-bareng kalau gitu bareng. Tapi ternyata tidak ada, ulama dari dulu enggak ada yang menentukan zikirmu tuh harus bareng-bareng atau sendiri, enggak ada. Artinya suka-suka. Kalau zikir sendiri mah enggak, zikir bareng enggak. Tiba-tiba ada orang muncul, zikir bersama adalah bid'ah. Padahal bagaimana dikatakan mukhtaratun, enggak ada. Al-Qur'an mengatakan sallu, berselawatlah kalian. Tudohi syariata, untuk menandingi syariat. Artinya apa? Tidak ada di dalam syariat untuk menandingi syariat. Contoh, sholat subuh. Dua rakaat, lagi seger-segernya kok dua rakaat. Saya akan nambah dua rakaat lagi, jadi empat rakaat. Ini mengada-ngada, tidak ada tuntunannya, dilarang. Ini adalah bid'ah. Yuksadu bisuluki alaiha, tujuannya adalah untuk berlebih-lebihan. Perlu beri yang tidak puas dengan apa yang didatang dari Nabi, saya harus buat. Itulah kurang ajar. Apakah ada orang-orang yang melakukan selama ini kayak maulid dan sebagainya itu, lalu mengatakan sahabat Nabi kurang hebat karena Nabi tidak pernah maulid Nabi? Tidak pernah. Nabi tidak perlu maulid Nabi karena setiap hari melihat Nabi, mencintai Nabi, berjuang dengan Nabi. Lah ente yang enggak pernah berjuang dengan Nabi. Bahkan di rumah kita pun tidak kenal Nabi, maka perlu dikenalkan Nabi, maulid Nabi, menyebut nama Nabi, kenalkan anak-anak kita kepada Nabi. Bagaimana seperti ini dikatakan bid'ah? Jadi ada bid'ah itu dolalah. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang sampai dikatakan nanti hukum bid'ah itu secara bahasa itu ada bermacam-macam, ada bid'ah yang namanya wajibah, ada bid'ah dan seterusnya. Ini kembali kepada bahasan bid'ah yang panjang lebar. Intinya adalah apa? Hanya orang yang lidahnya itu memang lidahnya nasib untuk mencaci orang, dikit-dikit mengatakan bid'ah, tidak mau bertanya kepada yang bersangkutan. Apa hujahmu wahai ustaz? Mau baca surat Yasin kok jadi bid'ah, itu dari mana hujahnya? Ente yang bid'ah, membid'ahkan sesuatu amalan baik. Itu baca kulhu boleh, sudahlah kalau tidak mau kelompok yasinan, kelompok bakorohan saja kalau mau sana, memang salah. Oh, tidak ada larangan kalau kita baca Al-Quran satu ayat, dua ayat, satu surat, tidak ada larangan. Tidak ada dilarang kalau membaca Al-Quran hanya surat Al-Baqarah saja, orang bisanya Al-Baqarah. Kok tiba-tiba menjadi bid'ah, amal ibadah menjadi bid'ah, amalan yasinan bukan dari Nabi, keke amal yasin bukan Nabi, membaca Al-Quran perintah dari Allah. Al-Qur'an Yasin, Al-Yasin Al-Qur'an, macam-macam bid'ah. Itu adalah orang sakit, dan ada definisi bid'ah secara detail tentunya perlu waktu yang cukup untuk menjelaskannya. Jadi ada bid'ah hasanah, ada ikut definisi. Setelah definisi nama ada muhtarazatnya. Apa yang keluar dari definisi ini? Definisi kul tariqatun fiddin muhtara'atun tudduhi syari'ata yuqsadu bisuluk 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbuti, itu dirinci oleh para pakarnya, baru nanti ternyata bagaimana, apakah tawassul bid'ah? Ya enggak bisa karena ada hujjah, ada contoh dari Nabi. Kalau masalah hadisnya tidak sah, ini masalah khilaf. Masalah pentasih hadis bukan harus serta-merta bid'ah. Sehingga bid'ah menurut si A tidak bid'ah menurut B, tapi menurut ente. Ente enggak ngerti ilmu hadis, jangan ikut nyaci maki. Baik, adapun masalah misalnya sholat-sholat rohoib, sholat-sholat nisfu sya'ban dan sebagainya, Imam Ghazali menetapkan di dalam kitab Ihya'nya, akan tapi ketahuilah, sebagian para ulama mengatakan tidak ketemu riwayat-riwayatnya, sehingga Imam Ghazali sebagai hujjatul Islam, yang dikatakan sebagai hujjah itu dalam ilmu hadis, yang sudah mencakup hampir semua ilmu hadis ada di otak beliau. Sehingga mungkin masalah sanad yang tidak ditampakkan oleh Imam Ghazali, khusnudan kepada Imam Ghazali, bahwa Imam Ghazali bukan sandarannya. Akan tapi lihat dalam kajian ilmiah, Imam Ghazali yang telah mengatakan seperti itu harus ada dalil dong, harus ada riwayat yang sahih dijelaskan. Ternyata Imam Ghazali dalam kitab Ihya'nya tidak menjelaskan tentang riwayat, kecuali rawaitu an jama'atin min ahli kudus, ketemu Imam Ghazali dengan orang ahli kudus, tidak dijelaskan siapa ahli kudus, sehingga para muhaddisin yang datang setelahnya mengatakan riwayat Imam Ghazali tidak bisa diterima. Artinya ini ibadah yang tidak ada tuntunannya. Sehingga Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, termasuk Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan ini adalah amalan bid'ah. Mereka punya sandaran, ada ukurannya, karena memang dilacak riwayatnya tidak benar. Lalu bagaimana kita menyikapi? Imam Ghazali menetapkan dalam kitab Ihya'nya, lalu yang lain imam kita mengatakan bid'ah. Itu bukan urusan untuk caci maki. Kalau sudah ada orang melakukan sholat raghaib 100 rakaat, baik. Kita punya adab dengan Imam Ghazali, tidak serta-merta mengatakan Imam Ghazali salah seperti itu, karena kita bukan bagian ahli ilmu, kita taklid. Kalaupun kita tidak mau melakukan amalan Imam Ghazali, cukup biarkan 100 rakaat dilakukan tapi niatnya dirubah. Sehingga kita tidak ikut Imam Ghazali, tetapi ketahuilah, kita tidak bertentangan dengan Imam Ghazali, tapi kita juga tidak bertentangan dengan ulama yang mengatakan bid'ah. Ganti, kita tidak melakukan salat raghaib. Salat sunat mutlak kayak Imam Hasan bin Ali 500 rakaat. Kalau lu tambah bukan 100 rakaat. Salat sunnah mutlak bukan raghaib. Sehingga apa? Di kampung tersebut tetap ada. Lalu sekarang ustaz enggak bijak. Gara-gara baca karangan Imam Nawawi langsung ini bid'ah. Ya berantem sama kiai lama. Ini sudah biasa dengan 100 rakaat ya ustaz. Terus ini kata Syekh Malebari dalam Fathul Muin. Oh, ini begini. Ya ustaz. Ente bukan Syekh Malebari ya ustaz. Dan ente juga bukan Imam Ghazali. Biarkan 100 rakaat dilakukan. Cuman dirubah. Kalau niatnya begitu memang jadi bid'ah menurut Imam Nawawi, tapi coba dirubah sekarang. Ibu-ibu, bapak-bapak sekarang coba hajatnya dihadirkan. Berapa punya hajat yang banyak? Yuk kita sholat malam yang banyak, sholat sunat mutlak yang banyak setiap malam. 150 kalau perlu malam ini, hilang bid'ahnya jadinya. Kok begitu mudahnya orang menghentikan orang awam beribadah? Ini kan problem, problem kita tuh problem kedengkian, problem kesombongan, seolah-olah pengen lebih hebat. Baca ini, Fathul Muin. Apalagi ini, fatwa al-hadithah limin libnin Ibn Hajar. Ya Ustaz, ulama tidak satu. Jika ada pertentangan ulama-ulama, ente jangan memperuncing. Ente ambil kira-kira yang paling cocok untuk orang awam seperti apa. Ini yang sudah mulai berlebihan ini. Ente, karena Bahtul Masail biasanya ini. Ente mau ribut ini. Gara-gara suka Bahtul Masail makanya. Mulai dari mencaci kawanmu, mencaci ulama ente. Ini kita perlu adab. Perlu adab. Kita tidak pernah mengatakan sholat, kita tidak pernah melakukan sholat raghaib. Tapi ini nisfu Sya'ban tetap berjalan dengan amalan yang lain, tidak harus sholat raghaib. Tidak harus sholat nisfu Sya'ban, mohon maaf. Tapi sholat yang lainnya, mulai sholat tasbih, sholat ini, sebanyak-banyak, kalau perlu 1000 rakaat. Tapi kita juga tidak berani mengatakan atas dasar perkataan Malibari itu bid'ah. Jangan katakan seperti itu. Jadi ada bagaimana sesuatu bid'ah menjadi tidak bid'ah. Termasuk dalam transaksi dari riba menjadi tidak riba adalah urusan niat. Dalam transaksi, amalan menjadi tidak bid'ah karena niat, dirubah dong. Baik, itu adalah. Kemudian masalah wudu, tidak ada riwayat dari Nabi SAW. Kalau kita mengatakan bahwasanya doa mengusap tengkuk, doa membaca tangan, membasuh tangan, kalau kita nisbatkan kepada Nabi, hukumnya haram. Itu bid'ah kalau kita nisbatkan kepada Nabi. Kalau kita berdoa tanpa kita nisbatkan ke Rasulullah, tidak bid'ah. Sebab doa dianjurkan setiap saat, beda di sini. Imam Ghazali mendatangkan dalam Bidayatul Hidayahnya doa, sementara yang lain mengatakan, Imam Nawawi mengatakan ini bid'ah, doa ini kalau dikatakan dari Nabi. Jadi kita doa, ya Allah, boleh kita waktu basuh wujuh, enggak usah pakai itu. Jangan dikatakan dari Nabi, ya Allah, bersihkan mukaku nanti di surga, ya Allah. Ya Allah, basuh batu saat, jauhkan tanganku dari mencuri, ya Allah. Siapa yang melarang? Tapi jangan ngomong doa ini dari Nabi. Kalau kita mengatakan doa ini dari Nabi, makanya ini adalah iftira 'ala rasul kadhiba, dusta atas nama Nabi. Falyatabawa makatu minan nar. Cukup berdoa, doa apa saja. Sesuap nasi doa, boleh. Setap bismillah ya Allah semoga. Doa, gini doa, doa, doa. Doa kapan saja boleh. Jadi kita bisa jelaskan dan bisa jelentrehkan sehingga kita tidak mudah masuk di dalam caci maki kepada orang lain. Allah a'lam bishawab. Emas yang digadaikan, ketahuilah, emas itu adalah milikmu. Kalau emas dipinjam sama orang, tidak wajib dizakati. Yang wajib menzakati yang minjam. Ibu punya emas 1 kilo. Amin. Separuhan bagi untuk pondok. Punya emas 1 kilo, saya pinjam. Bukan saya titipkan ke saya ya. Saya pinjam. Lah kok saya inapkan di rumah saya, enggak saya jual, enggak saya ini, maka saya wajib menzakati. Tapi kalau gade, gade itu kan jaminan, tetap emas milik Anda. Anda, jadi yang punya emas, jadi gade itu hanya dititipkan di tempat lain. Emasnya siapa? Emas Anda. Berputar satu orang, wajib dizakati, karena emas-emas Anda. Cuma yang harus dipahami masalah gade-menggade, hati-hati juga urusan utang-piutang, jangan sampai kita utang yang ada ribanya. Akan menjadikan sebab tidak berkah hidup kita. Baik, kita langsung berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa nanti malam mulai kita untuk memasuki malam ke-20. Sebagian orang memulai dari besok malam 21, tidak, kita punya persiapan dulu. Kita pengen lebih maju dikit deh. Nanti malam kita sudah memulai di At-Taqwa Al-Nalun Syarobon, kemudian beberapa masjid termasuk di masjid sini. Diimbau untuk bisa beriktikaf, istirahat dulu sorenya, habis terawih istirahat baru bangun malam untuk bisa iktikaf sampai pagi. Ya, inilah amalan-amalan yang sebisa kita tidak seperti para ulama terdahulu hampir setiap malam di masjid ya. kita bagian akhir aja deh, kita kelas-kelas TK ya, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ngomong TK pun enggak ya, nasib itu. TK pun enggak ya. Semoga kita bisa menjadi TK-TK yang baik ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wangsurna wa la tahdhurna, wa afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tusir alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Engkau Maha tahu tentang kesalahan kami dan dosa kami. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Bersihkan perilaku kami ya Allah. Engkau Maha tahu tentang anggota tubuh kami yang sering kami gunakan untuk melakukan yang haram. Kami takut menghadap-Mu dengan dosa-dosa dan hati kami ya Allah. Sesaat ada benci, sesaat ada dengki, sesaat ada amarah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang hati kami, bersihkan kami dari segala macam penyakitnya. Jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami. Jika ada orang berbuat salah kepada kami ini ya Allah, yang kadang kami tidak sabar ya Allah. Jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, berbuat zalim kepada kami, kami mohon ya Allah, berikan kepada kami ya Allah ketabahan ya Allah, dan jangan Kau timpakan musibah kepada mereka ya Allah. Jangan Kau timpakan musibah kepada orang yang berbuat zalim kepada kami. Ampuni mereka dan berikan kesadaran ya Allah. Ya Allah, yang sempit rizki, lapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Muliakan keluarga kami dan berikan kepada semua, muliakan masyarakat kami. Ya Allah, para santri yang ada di sini, semua yang ada di sini, berikan ketulusan kepada semua yang berjuang di tempat ini. Keikhlasan ya Allah, jangan sampai kebaikan mereka tidak bisa mereka lihat kelak di surga. Dan kirimkan kepada kami orang-orang ikhlas, orang-orang tulus yang bisa berjuang ya Allah di jalan kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, husnul khatimah mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة